kejayaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan menjadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Yeah. yang kudambakan.